Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thalitha asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau atau dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-13 dari kitab Arba'un An-Nawawiyah. An Anasin atau An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya atau ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadzal haditsu kharrajahu fi sahihaini. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih beliau berdua. Wa kharrajahu al-imamu Ahmadu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa lafzuhu, dan lafaz yang ada pada riwayat al-Imam Ahmad. La yablughu 'abdun haqiqatal imani. Ya, seorang hamba tidak akan mencapai ya hakikat atau keimanan yang sejati. Hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Ya, sampai ia mencintai untuk orang lain kebaikan sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa hadhihi riwayatu tubayyinu ma'na riwayatil mukharrajati fi sahihaini. Maka riwayat yang ini, yaitu riwayat yang disebutkan atau dicantumkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, itu memperjelas atau menjelaskan makna dari hadis yang diriwayatkan di Sahihain, yaitu yang ada pada matan Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Wa annal murada binafyil imani nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatihi. Ya. Bahwa maksud dari penafian iman, ya, yaitu adalah penafian hakikat, ya, penafian sampainya kepada hakikat, dan penafian kesempurnaan dari iman. Ya, bukan berarti dinafikan keseluruhannya. Namun yang dinafikan itu adalah hakikatnya dan kesempurnaannya. Ya, artinya jangan sampai kalau ada orang yang tidak menyukai bagi orang lain apa yang dia cintai bagi dirinya, kemudian kita meniadakan iman secara keseluruhan bagi orang tersebut. Ya, wal maqsudu, dan maksudnya adalah anna min jumlati khisalil imanil wajibati, ya bahwa di antara ya sejumlah syarat wajib, ya syarat wajib bagi iman, ya, yaitu an yuhibbal mar'u li akhihil mu'mini ma yuhibbu li nafsihi, yaitu agak, yaitu seseorang mencintai bagi saudaranya yang muslim apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Dan juga dia ya membenci bagi saudara mukminnya tersebut, ya mukmin, maaf. Dan dia tadi adalah seseorang mencintai apa yang atau mencintai bagi saudaranya yang beriman, mukmin, apa-apa yang dia cintai bagi dirinya, dan juga membenci bagi saudaranya mukmin tadi apa-apa yang dia benci untuk dirinya. Fa idza zala dzalika anhu faqad naqasa imanuhu bidzalika. Ya. Dan jika hal tersebut tidak ada pada seseorang tersebut, ya tidak ada pada ya orang tersebut, maka akan berkurang imannya karena hal tersebut. Ya, jadi ingat naqasa, ya. Jadi yang dinafikan adalah kesempurnaan. Ya, jadi kalau hal itu tidak ada pada seseorang, itu imannya kurang. Ya, bukan tidak ada. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, min hadithi Abdullah bin Amr bin Al-Asi, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba an yuzahziha anin nari wa yadkhulal jannata, ya, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, ya, fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'mina billahi wal yaumil akhiri, atau fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Ya, tadi barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, ya. Maka ketika kematiannya menjemput, hendaklah ia berada dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ya, ini ya, syahidnya. Dan hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana ia suka untuk diperlakukan. Ya, ini kaidah yang agung yang ada pada hadis ini. Dan hendaknya dia mendatangi manusia atau memperlakukan manusia sebagaimana ia suka untuk diperlakukan. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Muslimun fi hadithin tawilin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada sebuah hadis yang panjang. Kita kembali ke atas. Wa fihi aydhan an Abi Dzarrin qala. Dan juga ada dari hadis Abu Dzar ya radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Dzarrin inni araka dha'ifan. Ya wahai Abu Dzar, ya sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya sesungguhnya aku mencintai bagimu apa-apa yang kucintai bagi diriku sendiri. Kemudian La ta'muranna 'ala ithnaini wa la tawallayanna 'ala mali yatimin. Atau wa la tawallayanna mala yatimin. ya. La ta'muranna 'ala tsnaini, la ta'ul di sini la ta'ammaranna 'ala tsnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Ya. Maka janganlah engkau memimpin dua orang dan jangan pula menjadi wali bagi harta anak yatim. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Dzar untuk memimpin dua orang dan juga menjadi wali untuk harta anak yatim. Kita lihat catatan kaki akhrajahu Muslimun. Hadis ini ada pada Sahih Muslim. Wa innama nahahu an dzalika lima ra'a min dha'fihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hal tersebut, maksudnya melarang hal tersebut hanya karena beliau melihat bahwa Abu Dzar itu adalah orang yang lemah. Ya, lemah di sini berarti bukan sesuatu yang menjadi aib. Ya, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin atau mendapatkan amanah harta. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut kemudian melarang Abu Dzar. Kemudian wa kana Muhammadu bin Wasi'in ya yabi'u himaran lahu. Dan dahulu Muhammad bin Wasi' itu menjual keledainya. Ya, salah satu keledainya. Faqala lahu rajulun. Ya, maka seseorang berkata kepadanya, atardahuli, ya apakah engkau merelakannya untukku? Qala lauradituhu lam abi'hu. Ya, kalaulah aku merelakan keledai ini untukmu, maka aku tidak akan menjualnya. Wa hadha isyaratun minhu ila annahu la yardha li akhihi illa ma yardha li nafsihi. Ini merupakan isyarat darinya bahwa ia tidak merelakan untuk saudaranya kecuali apa-apa yang ia relakan untuk dirinya sendiri. Ya. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Wa a'jabu min dzalika, dan ada yang lebih mengherankan dari atau menakjubkan dari hal ini. Maka na min Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Yaitu apa yang terjadi pada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Fa inna ghulamahu ishtara lahu farasan bi 300. Ya. Maka sungguhnya ya pada saat itu salah seorang budak beliau itu membelikan bagi beliau kuda. Ya, yang harganya 300. Ya, harganya 300. Ya, 300 apa tidak disebutkan ya, tapi harganya di situ adalah 300 harga kudanya. Falamma ra'ahu Jarirun a'jabahu. Ya. Jadi ketika Jarir itu melihat kuda tersebut, maka Jarir itu mengagumi kuda tersebut. Ya, kemudian wa khasyya an yakuna ghabana al-ba'i'a. Ya. Dan dia khawatir bahwa harga tersebut, ya, atau dia khawatir bahwa dengan harga tersebut kemudian mendapatkan kuda yang begitu bagus, itu ya takut bahwa Jarir itu menipu penjualnya. Ya, artinya seharusnya harganya jauh di atas itu. Ini 300, tapi kudanya itu bagus sekali. Ya, kudanya itu harganya jauh di atas 300, kira-kira seperti itu. Kemudian fadhahaba ilaihi, maka Jarir itu beliau pergi kepada penjual tersebut. Wa akhbarahu bi anna farasahu yusawi aktsara min dzalika. Dan juga memberitahukan atau mengkhabarkan kepada penjual tersebut bahwa kuda tersebut itu sebetulnya bernilai jauh di atas nilai tersebut. Ya. Kemudian walam yazal yaziduhu hatta a'tahu yathamana mi'atin. Maka di sini Jarir itu terus-menerus menambah uangnya ya, kepada penjual tersebut. Ya, sampai Jarir itu memberi kepada penjualnya itu seharga 800. Ya, tadinya dibeli 300, wah ini terlalu murah. Kemudian beliau mendatangi penjualnya, kudamu itu nilainya lebih dari itu. Terus beliau tambahkan sampai nilainya 800. Ya, unzur Fathal Bari li Ibni Hajarin. Ya, jadi kisah ini dapat kita lihat di kitab Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita kembali ke atas. Ini sudah. Kemudian wa haditsu Anasin alladzi natakallamu al-ana fihi. Dan hadis Anas ya, yang kita bahas sekarang ini yaitu hadis ke-13 yang ada di Arba'un An-Nawawiyah yadullu ala annal mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahul mu'mina. Ya. Ya, bahwa seorang muslim itu bergembira terhadap apa-apa yang dapat membuat saudara mukminnya itu juga bergembira. Wa yuridu li akhihil mu'mini ma yuridu li nafsihi minal khairi. Dan menginginkan kebaikan untuk saudaranya tadi, ya saudaranya yang beriman, apa-apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, ya berupa kebaikan. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadri minal ghilli wal ghishi wal hasadi. Dan ini semua hanya akan datang dari hati yang ya dari kesempurnaan ya keselamatan hati. Ya. Yang hati tersebut ya secara sempurna selamat atau bersih dari dendam. Ya, kemudian dari kecurangan dan juga hasad, kedengkian. Fa innal hasada yaqtadi an yakrahal ya. Fa innal hasada yaqtadi an yakrahal hasidu. Ya, jadi karena yang namanya hasad itu ya itu menyebabkan orang yang hasid tadi, orang yang hasad tadi an yafuqahu ahadun fi khairin au yusawiyahu fihi. Ya fa innal hasada yaqtadi an yakrahal hasidu an yafuqahu ahadun fi khairin au yusawiyahu fihi. Karena yang namanya kehasadan ya atau ya suatu kedengkian itu akan mengakibatkan orang yang dengki tadi itu membenci ya tidak suka jika seseorang itu melampauinya dari sisi kebaikan ya atau bahkan menyamainya dalam sisi kebaikan. Artinya seorang yang hasad itu kalau orang lain melampaui dari sisi kebaikan atau bahkan menyamainya saja sudah tidak suka. Mengapa? Li'annahu yuhibbu an yamtaza 'alan nasi bi fadailihi. Ya. Ya karena ya dia ingin lebih unggul ya lebih terlihat lebih unggul dari orang-orang dengan segala ya kelebihan yang dia miliki. Wa yanfarida biha anhum ya dan dia ingin menjadi satu-satunya ya seorang saja yang memiliki keunggulan di antara orang-orang lain. Wal imanu yaqtadi khilafa dzalika. Ya, sedangkan keimanan itu akan mengakibatkan hal yang sebaliknya dari hal tersebut. Ya. Wa huwa an yashrakahul mu'minuna kulluhum fima a'tahu Allahu minal khairi. Ya. Yaitu menginginkan agar ya seluruh orang-orang yang beriman itu juga ya berserikat, artinya sama-sama memiliki apa saja kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ya. Min ghairi an yanqusa alaihi minhu syai'un. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun ya, yang dimiliki darinya. Ya, jadi kalau orang yang beriman itu menginginkan kalau dirinya memiliki kebaikan, ya, maka ingin orang lain juga ya, memiliki kebaikan yang sama. Wa qad warada ma yadullu ala annahu la ya'thamu man kariha an yafuqahu ahadun minan nasi fil jamali. Ya, telah sampai ya, atau terdapat ya, dalil yang menunjukkan bahwa ya, tidak berdosa. Ya, tidak mengapa tidak berdosa, tidak ada ithm, tidak ada dosa bagi orang yang tidak suka jika ada orang lain yang mengungguli dirinya dari sisi keindahan. Ya. Fa kharrajal imamu Ahmadu. Ya, dalil ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Hakimu fi sahihihi min hadits Ibnu Mas'udin, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahih beliau pada hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Ya qala, ya, maka Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mendatangi Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Maliku bin Mararata Ar-Rahawi. Ya, wa indahu Maliku bin Mararata Ar-Rahawi. Dan saat itu Malik bin Mararah Ar-Rahawi itu sedang bersama beliau. Ya. Fa adraktuhu wa huwa yaqulu ya Rasulullah. Ya, atau fa adraktuhu wa huwa yaqulu ya Rasulullah. Maka aku mendapatinya saat ya dia yaitu Malik bin Mararah itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya. Qad qusima li minal jamali ma tara. Ya, sungguh aku ya diberi, ya dianugerahi keindahan sebagaimana yang engkau lihat. Fama uhibbu ahadan minan nasi ya fadallani. Oh, itu bukan huruf, maaf ya. Jadi fama uhibbu ahadan minan nasi fadolani bishirokaini fama fauqahuma. Ya, fama uhibbu ahadan minan nasi fadolani bishirokaini fama fauqahuma. Ya. Dan ya, saya tidak suka jika ada seseorang yang memiliki shirokaini yang lebih bagus dariku. Ya, yang lebih bagus dariku. Alaysa dzalika huwal baghyu? Atau huwal baghya? Ya, alaysa dzalika huwal baghya? Ya, bukankah itu merupakan suatu kezaliman? Nah, kita lihat yang dimaksud dengan syirok di sini di catatan kaki. Ya, jadi tadi beliau yaitu Malik bin Mararah itu tidak suka kalau ada orang yang punya ya, syirok yang lebih bagus dari beliau. Ya, syirok itu tali. Ya, apa itu maksudnya? Ai bisyirokai na'lin. ya, yaitu tali sepatu, yaitu tali sandal. Yang kedua, tali sandal. Wa syirakun na'li huwa sayrul ladhi yakunu ala dhuhril qadami. Ya, yang dimaksud dengan syirakun na'li, ya, atau tali sepatu atau tali sandal, itu adalah tali, ya, tali yang dia itu ada, ya, atau mengikat, atau dia adalah tali pengikat yang ada di bagian punggung kaki, ya, artinya sebalik dari telapak. Ya, jadi tali sandal lah, mudahnya seperti itu. Artinya beliau tidak suka kalau ada orang lain yang memiliki tali sandal lebih bagus dari yang beliau miliki. Namun beliau juga khawatir, karena takut perasaan tersebut adalah perasaan yang zalim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, la laisa dzalika bil baghi, ya, tidak, itu bukanlah merupakan suatu kezaliman. Walakinnal baghya man batirul haqqo, atau man batara, ya, walakinnal baghya man batirul haqqo, ya, akan tetapi yang namanya kezaliman itu adalah siapa-siapa yang menolak kebenaran, ya, wa ghamaton nasa, ya, dan juga meremehkan atau merendahkan manusia. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wal Hakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Hakim. Ya. Wal hadithu akhrajahu Muslimun binahwihi. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang dengan sejenis seperti ini, dengan, ya, lafaz atau makna yang sejenis dengan ini. Wal lafdhuhu an Ibnu Mas'udin, ya, lafaznya yang ada di riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya, ini hadis yang masyhur. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sebesar dzarrah. Ya. Faqala rajulun, maka seseorang laki-laki berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya. Ya, bagaimana dengan seseorang yang, ya, dia itu suka, ya, suka bahwa bajunya itu bagus dan juga sandalnya itu juga bagus. Ya, takutnya lelaki tersebut bertanya, takut itu merupakan bagian dari al-kibr, kesombongan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamala, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nasi, yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, hadis yang masyhur yang semakna dengan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim. Ya. Fanafa an takuna karahatuhu li an yafuqahu ahadun fil jamali baghyan aw kibaran. Maka di sini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menafikan, ya, bahwa ketidaksukaannya terhadap orang lain yang melampauinya, ya, dalam bentuk keindahan itu sebagai bentuk kezaliman atau kesombongan. Ya. Wa fassarul kibarul wal baghya bi batoril haqqi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan bahwa yang namanya kesombongan wal kibara, ya, kesombongan dan juga kezaliman itu adalah menolak kebenaran. Wa huwa takabburu alaihi, ya, yaitu takabur dan menolak kebenaran. Walimtina'u min qabulihi kibaron idza khalafa hawahu. Ya. Dan juga ya dia menolak untuk menerima kebenaran yaitu sebagai kibron. Ya. Menjelaskan bahwa batarul haq dan imtina min qabulihi itu sebagai kibron. Ya, kesombongan. Idza khalafa hawahu, ya, jika itu menyelisihi hawa nafsunya. Wa min huna qala ba'du salafi. Ya, oleh karena itu sebagian ya ulama salafus salih, ya, beliau semua mengatakan at-tawadu'u an taqbala al-haqqa min kulli man ja'a bihi. Tawadu' ialah menerima kebenaran dari siapa saja orang yang membawanya. Wa in kana saghiran, walaupun yang mengatakan kebenaran itu adalah ya, seorang anak kecil. Faman qabila al-haqqa mimman ja'a bihi sawa'un kana saghiran aw kabiran, maka siapa saja orang yang menerima kebenaran, ya, yang dibawa baik itu oleh anak kecil maupun orang dewasa, wa sawa'un kana yuhibbuhu aw la yuhibbuhu, dan baik kebenaran tersebut itu adalah sesuatu yang dia sukai maupun sesuatu yang tidak dia sukai, fahuwa mutawadhi'un, ya, maka orang yang seperti itu adalah orang yang tawadhu'. Wa man aba qabulal haqqi ta'azuman 'alaihi, ya, barang siapa yang menolak kebenaran karena menganggap dirinya itu lebih agung, ya, lebih hebat, ya, dari orang yang menyampaikannya, ya, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Fahuwa mutakabbirun, maka dia adalah orang yang sombong. Wa ghamtun nasi huwa ihtiqaruhum ya wazdira'uhum. Ya, wa ghamtun nasi huwa ihtiqaruhum wazdira'uhum. Dan meremehkan manusia maksudnya adalah ya ihtiqar. Ya, dia itu ya merendahkan dan izdira, yaitu yang meremehkannya, meremehkan dan merendahkan, ya, dari izdara, ya, izdara wazan ifta'ala, ya, itu merendahkan dan meremehkan. Wadzalika, ya, wadzalika yahsulu minan nadhari ilan nafsi bi'ainil kamali. Yang sikap merendahkan itu dihasilkan dari pandangan terhadap dirinya, bahwa dirinya itu adalah sempurna. Wa ila ghairihi bi'ainin naqsi. Dan dia selalu memandang orang lain, itu selalu memiliki kekurangan. Wal'iyadzu billah. Wa fil jumlati, ya, maka kesimpulannya, fayan bagi lil mu'mini an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi. Maka ya, selayaknya seorang yang beriman itu mencintai bagi ya, saudara-saudaranya, ya, orang-orang yang beriman, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi, dan juga dia membenci bagi ya, saudara-saudaranya yang orang-orang beriman apa yang dia benci bagi dirinya. Fa in ra'a fi akhihil muslimi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi. Maka ketika dia melihat ya, kekurangan ya, pada saudaranya seorang Muslim, ya, kekurangan dalam agamanya, maka dia akan ya, berusaha keras untuk memperbaikinya. Wa in 'alimal mar'u anna Allah qad khassahu 'ala ghairihi bi fadlin. Jika seorang mengetahui bahwa Allah telah ya, mengkhususkan atau mengaruniai dirinya kelebihan yang tidak dimiliki selainnya, orang lain. Ya. Fa akhbaro bihi limaslahatin diniyatin. Ya, lalu ia menyampaikan untuknya kemaslahatan agama. Wa kana ikhbaruhu ala wajhit tahaddutsi bin ni'ami. Ya. Maka ya penyampaiannya berupa kemaslahatan agama itu sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah. Ya, bentuk ungkapan syukur terhadap nikmatnya. Wa yara nafsahu muqassiran fi syukri. Ya. Serta merasa dirinya itu masih ya kurang ya atau teledor dalam bersyukur. Kana jaizan, maka hal ini itu boleh. Faqad qala Ibnu Mas'udin, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni." Ya. Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih tahu tentang kitabullah daripada aku. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu muslimun. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Wala yamna'u hadha an yuhibba linnasi an yusharikuhu fima khassahu Allahu bihi. Maka hal ini tidak membuatnya menghalangi orang-orang ya, untuk ya, ikut serta dalam ya, menyukai ya, apa yang dikhususkan Allah bagi beliau. Faqad qala Ibnu Abbasin, ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Inni la amurru 'alal ayati min kitabillahi." Ya, sesungguhnya aku membaca satu ayat dari kitabullah. Fa awattu annannasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lamu. Ya, maka sungguh ya, maka aku menginginkan orang-orang dapat memahaminya sebagaimana apa yang aku pahami. Akhrajahul Baihaqiyu fi Syu'abil Imani. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Wa qala Syafi'iyyu, dan Asy-Syafi'i beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Wadattu annannasa ta'allamu hadzal ilma. Ya, saya menginginkan orang-orang mempelajari ilmu ini. Walam yunsab ilayya minhu syai'un. Ya, namun tidak menisbatkan ilmu tersebut kepadaku. Ya, artinya menginginkan orang-orang beliau rahimahullah menginginkan orang-orang itu mempelajari ilmu yang ada dari beliau. Ya, rahimahullah. Namun tidak menisbatkan ilmu tersebut kepada beliau. Ya, sebagai bentuk tawadhu' beliau. Kemudian, wa kana utbatul al-ghulamu. Ya, utbatu al-ghulamu. Dan dahulu utbah, yaitu seorang budak. Idha arada an yuftira. Ya, setiap beliau hendak berbuka puasa. Yaqulu li ba'di ikhwanihil muttali'ina ala a'malihi. Maka ia akan berkata kepada ya, sebagian saudara-saudara beliau yang memperhatikan amalannya. Akhrij ilayya ma'an au thamaratin uftiru 'alaiha. Ambilkan untukku air minum atau beberapa butir kurma untuk berbuka. Liyakuna laka mithla ajri, agar engkau mendapatkan sebagaimana pahalaku. Ya, karena kita mengetahui orang yang memberikan ya, makan atau minum untuk buka puasa, maka akan mendapatkan pahala yang serupa. Maka beliau menginginkan supaya saudaranya itu mendapatkan pahala yang ia dapatkan, maka beliau meminta supaya ya, orang lain itu mengambilkan bagi beliau air atau ya, kurma, ya, supaya beliau dapat berbuka dengannya.